Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله. Pada kesempatan kali ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk duduk di majlis ilmu, membuka bab al-mudzakarah, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Dan saya tidak henti-hentinya mengatakan belum tentu yang memberikan nasihat lebih baik daripada yang dinasihati. Karena yang menentukan kebaikan di sisi Allah adalah ketakwaan yang ada pada diri kita. Wallahu azza wa jalla yaqul inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan takwa itu berada di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dada beliau tiga kali rahimani wa rahimakumullah. Lakin min babin nasiha wa babil muzakarah, saya memberanikan duduk bersama ikhwani wa akhwati hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyir al-ikhwa, Allah Azza wa Jal memiliki sifat al-alim. Allah Jalla wa'ala maha mengetahui masalih ibadih, kemaslahatan kepada seluruh makhluknya, terlebih pada makhluk yang berakal ini. Memang Allah Jalla wa'ala telah membedakan manusia dengan makhluk yang lain dengan anugerah akal. Namun ternyata akal yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala belum cukup untuk meniti kemuliaan hidup secara sempurna dan meniti keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan rasul yang ditutup oleh Imamul Anbiya'i wal Rusul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala anzala al-kutub, menurunkan kitab-kitab yang Allah sempurnakan dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Fama'asyiral ikhwah, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla melalui para nabi dan rasul menurunkan aturan hidup. Itulah agamanya, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya sehingga tidak membutuhkan pengurangan dan tidak membutuhkan penambahan. Ma farratna fil kitab min syai', kami tidak menyisakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa amma kamali hadad din, bersamaan dengan kesempurnaan agama. Wa adallahu jalla subhanahu li hifdhi hadad din, Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk memelihara agamanya, untuk menjaga agamanya dari siapapun yang ingin berbuat kerusakan di dalamnya, siapapun yang ingin menyimpangkan dan menyelewengkan agamanya. Dia Allah Azza wa Jalla telah berjanji untuk menjaga dan memeliharanya dari rongrongan orang kafir kepada Allah Jalla wa Ala, dari kebencian kaum musyrikin, kebencian Yahudi, Nasara. Allah Jalla wa Ala telah memberikan jaminan terhadap kesempurnaan agamanya. Kalau Allah Azza wa Jalla yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dia Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna, mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah Jalla subhanahu. Namun kenyataannya dan yang terjadi, Allah Jalla wa'ala terus menyempurnakan agamanya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, dia Allah Jalla wa'ala telah mengutus, barakallahu fikum, rasulnya dengan al-huda wa dinil haqqi, dengan agama yang hak, untuk kemudian Allah memenangkannya atas agama-agama yang lain. Khubab ibn al-Arab radhiyallahu ta'ala anhu mengeluh dan melapor kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau peroleh, penyiksaan yang beliau dapatkan dari orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu. Apa jawaban Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Pertama, beliau menghibur Khabbab ibnul Arq dan juga bersamanya di awal-awal Islam. Sesungguhnya orang sebelum kalian, ada orang yang dimasukkan ke dalam lubang, lalu kemudian diletakkan gergaji ala mifraqati ra'sih di tengah-tengah kepalanya, lalu digergaji menjadi dua, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian seseorang yang disisir dengan sisir besi, habis, tidak tersisa kecuali tulang kepalanya, kata Nabi Yuna alaihissalatu wassalam, tidak menyebabkan mereka meninggalkan agamanya. Wa aimullahi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amr, la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafuna illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamih, kata Rasul alaihi salatu wassalam, demi Allah, wa'aymullah, Allahu Jalla wa'ala akan benar-benar menyempurnakan agamanya. Benar-benar Allahu Jalla wa'ala akan menyempurnakan urusannya. Sampai-sampai seseorang yang berjalan dengan kendaraannya melewati As-San'a, qala ulama, As-San'a yang dimaksud adalah San'a yang ada di Syam, wa qala ba'duhum San'a yang dimaksud yang di Yaman. Kalau sekiranya ada orang yang berjalan barakallahu fikum dari San'a menuju Hadramaut, mereka tidak akan takut lagi kecuali kepada Allah Jalla Subhana. Para pengembala tidak takut lagi kecuali kepada serigala yang akan menerkamnya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam memasukkan kabar gembira kepada Khabbab ibnul Ard dan para sahabat yang lain bahwa Allah telah menjamin dan Allah telah berjanji untuk menjaga agamanya ini dan menyempurnakannya. Dengarkan taklik komentar dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam apa yang dialami oleh Khabbab ibnul Ard. Walakinnakum tasta'jilu, namun kalian adalah orang yang tergesa-gesa, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ayat dan dalil ini, sesungguhnya kabar gembira buat ahlus sunnati wal jamaah. Jangan khawatir terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Jangan khawatir terhadap dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah yang mendirikannya Allah Jalla subhanah dan yang akan menjaga dan memeliharanya Allah Jalla subhanah. Yang menakutkan, yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita ini yang menggabungkan diri ke dalam dakwatu ilallah jalla subhanah. Bukti telah banyak di depan kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan dakwah ini sampai pada akhir hayatnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jangan takut, jangan khawatir terhadap dakwatu ilallah jalla subhanah. Huwallahu jalla wa ala yahfaduh. Dia Allah jalla wa ala yang menjaganya. Yang menakutkan, yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita ini yang tidak ada jaminannya dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Namun kita berharap dengan istiqomahnya kita berjalan di atas jalan al-haq dan berjalan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi jaminan untuk kita bergabung di dunia bersama para sahabat Nabi dan bergabung untuk menempati surganya Allah Jalla wa'ala, menjadi pilihan mereka, pilihan Allah Jalla wa'ala di dunia li'iqamati dini, untuk menegakkan agamanya. Semoga juga akan menjadi pilihan untuk menghuni surganya Allah Jalla wa'ala. Inilah yang kita harapkan. Syaikhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala yakul bahwa dakwah ini terus berjalan dengan cepat. Tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menghadangnya. Kurang apa kekuatan yang dimiliki oleh persekongkolan jahat penduduk Jazirah Arab yang benci terhadap dakwah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bersatu padu dengan kekuatan kafir Persia dan Romawi untuk kemudian menghujam, untuk kemudian mematikan cahaya Allah jalla wa ala. Mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Siapa yang melindungi Allahu Jalla Subhanah? Siapa yang menjaga agamanya? Allahu Jalla Subhanah. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam muballighun, muballik dari Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sesungguhnya yang menggembirakan kita, yang menyenangkan kita, ahlus sunnati wal jamaah. Jangan khawatir terhadap agama Allah Jalla Subhanah. Jangan khawatir terhadap dakwatul haqqi. Yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita yang tidak ada jaminannya. Dakwah berjalan begitu cepat. Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita ini menggantungkan diri terhadap dakwah yang sedang berjalan cepat. Siapa yang lepas akan tertinggal dengannya. Siapa yang kuat dan kokoh memegang akan berjalan sesuai dengan kemauan dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Wa ma'asyiral ikhwah, maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita tidak takut dan khawatir terhadap dakwatullahi jalla subhanahu dari rongrongan orang Yahudi, dari Nasara. Allah telah berjanji akan kemenangan padanya. Allah telah berjanji akan membatalkan kebatilan dan melumatkan kebatilan dengan al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kadzalik Allahu jalla wa ala telah berjanji pula untuk menjaga dan melindungi agamanya dari orang-orang yang tersesat dan juga penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Pertama, Allahu Jalla wa'ala membongkar setiap langkah mereka dalam satu ayat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dari sinilah para ulama barakallahu fikum tampil untuk melakukan pembelaan. Tentu itu adalah pilihan dari Allahu Jalla wa'ala. Setelah Allah membongkar keinginan ahlu zaygi wa ahlu dalali terhadap agama Allahu Jalla wa'ala dan terhadap kaum muslimin, Allah kumpulkan keinginan busuk dan jahat mereka di dalam ayat Al-Quranul Karim. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Allah menyebutkan langkah mereka dan Allah menyebutkan tujuan mereka. Apa langkah yang mereka lakukan? Apa jalan yang mereka tempuh? Apa barakallahu fikum yang mereka perbuat? Allah mengatakan, orang-orang yang ada di dalam hatinya penyelewengan, penyimpangan, yattabi'una ma tashabaha min, mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabih, mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, kata Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka tidak mau mengambil yang muhkamah? Karena kalau mereka mengambil ayat-ayat yang muhkamah, akan membongkar dirinya sendiri, akan membongkar kedoknya, bahkan ayat-ayat itu akan menjadi hujjatun alaihim yang akan menggugat mereka. Ternyata ada peluang menurut mereka untuk dia bisa masuk ke dalamnya, yaitu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat yang bisa ditarik maknanya ke sana oleh mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Adapun ahlus sunnati wal jamaah bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat sehingga tidak menemukan adanya kesamaran di dalam memegang prinsip agamanya. Semuanya wadih, semuanya jelas. Al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa bainahu umurun mustabihatun. Ketika dia bertemu dengan mustabihat, mereka segera mengembalikannya kepada al-muhkamat. Selesai urusan mereka. Namun sekarang, Allahu Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita, langkah ahlu dalal, langkah ahlu zaid, yaitu mengambil sebagai pegangan di dalam beragama, yaitu ayat-ayat yang al-mutasyabihat. Yang kedua, kalau dia ingin kembali kepada ulama atau mungkin ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka jadikan hujjah adalah zillatul alim, ketergelinciran orang-orang alim. Rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu, setelah Allah menyebutkan akan langkah mereka, setelah Allah menyebutkan akan perangai mereka menghadapi kaum muslimin atau di tengah kaum muslimin, Allahu Jalla wa'ala menyebutkan dua tujuan mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, bila ada ahlu dolal mendekat kepada engkau wahai ahlu sunnah, jangan berbangga, jangan berbesar hati, dan jangan percaya dia punya niatan, Allah yang membongkarnya. Mereka punya kemauan, Allah yang memberitahukan. Hati-hati, tidak ada di dalam sejarah ahlul bid'ah wa ahlul zaygi bekerja sama dengan ahlus sunnah dan tidak menginginkan sesuatu dari ahlus sunnati wal jamaah. Lu kenapa? Mereka itu orang polos. La, Allahu Jalla wa'ala yang telah menjelaskan. Fa'ammal ladhina fi kulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka penyimpangan dan penyelewengan, maka barakallahu fikum, yang dicari adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kalau mereka berdalil dengan ucapan ulama yang dijadikan dalil, zillatul alim, ketergelinciran orang-orang alim dimanfaatkan, dipergunakan, dijadikan sebagai hujjah. Allahu Jalla wa'ala a'lamu bi'ibadihi wa a'lamu bi'kulubi ibadihi wa a'lamu bima'aradu ahlu zayn aradu ahlu zayn. Allah maha mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dimaukan oleh orang yang ada di dalam hatinya bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan. Dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala, agar kita berhati-hati, jangan dekat dengan orang yang menyimpang dan menyeleweng. Jangan mencoba untuk menganggap diri orang hebat, orang pintar, orang yang tidak akan terpengaruh. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Imsik, peganglah erat-erat peringatan Allahu Jalla Subhanahu. Pegang erat-erat peringatan Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yun alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum." Kata Allah Jalla wa Ala, kalau Anda melihat, kalau kalian menemukan orang-orang mencari ayat-ayat yang masih samar, ketahuilah mereka inilah yang dinamakan oleh Allah, yang dinamakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg." Adapun orang yang ada di dalam hati mereka penyimpangan dan penyelewengan, itulah mereka, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, fahdaruhum, berhati-hatilah kalian dari mereka. Barakallahu fikum. Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala fi wasiyatihi li ahli sunnati wal jamaah, alla yafrah, jangan sekali-kali ahlus sunnati wal jamaah bergembira, senang masuk padanya barisan ahlul bid'ah wal hizbiyah padanya. Jangan, jangan senang, jangan bergembira. Kata beliau, belajar terhadap sejarah kehancuran Bani Abbasiyah di saat masuknya al-alqami dari ahlul ahwa' wal bid'ah, sampai menghancurkan sebuah kekhalifahan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka la yafrahu ahlus sunnah wal jamaah, jangan senang, jangan bergembira ahlus sunnati wal jamaah, karena mungkin ahlul dalal atau hizbiyun mendekat mau mendengar ucapannya. Selama mereka bergabung bersama, artinya tidak benar-benar rujuk kepada al-haq, Anda jangan merasa aman. Rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan apa yang mereka maukan dari langkah-langkah yang Allah telah sebutkan. Dua, kata Allah Jalla wa'ala. Pertama, ibtigha al-fitnah. Menebarkan fitnah dan menimbulkan fitnah. Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan langkah dan tujuan mereka. Ibtigha al-fitnati. Mereka ingin menebar fitnah di tengah kaum muslimin. Di tengah barakallahu fikum. Lebih khusus. Ahlus sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Wasani. Yang kedua. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan. Ibtigha at-ta'wilih. Ingin memasukkan dirinya untuk kemudian mampu atau menakwilkan apa maunya Allah Jalla wa'ala. Kama aradu, sebagaimana mereka inginkan menakwil ucapan alim apabila ternyata menempelan mereka sebagaimana mereka maukan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, dengarkan pesan Allah Jalla wa'ala dan pesan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa aman dengan satu kebid'ahan. Jangan merasa aman dengan ahlul bid'ai wal hizbiyyin. Jangan barakallahu fikum. Pegang erat-erat peringatan Allah Jalla subhanahu dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau menemukan ada seseorang yang mengambil zillatul alim, ketergelinciran alim di dalam barakallahu fikum berfatwa atau membimbing, fa'lam annahu ahlul ahwa'i, ketahuilah bahwa dia adalah ahlul ahwa'i. Anda harus menjauh darinya. Anda harus menyingkir segera bahwa hawa nafsu ini bagikan penyakit rabies barakallahu fikum, bahkan lebih dahsyat dari penyakit rabies. Ma min nafsalin, tidak ada satupun persendian kecuali dia akan memasukinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala menjaga dan memelihara agama dari serangan ahlul kafarah, dari orang-orang kafir, dan juga kerusakan orang yang ingin berbuat rusak di dalam agamanya. Allah selalu menjaga agamanya. Allahu Jalla wa'ala memelihara barakallahu fikum dakwahnya. Bimadha? Dengan apa Allahu Jalla wa'ala menjaga dan memelihara agamanya? Al-jawabu, jawabannya adalah bi ulama ihadad din, dengan ulama agama ini, dengan ulama hadihid dakwah. Allahu Jalla wa'ala menjaga dan memelihara agamanya. Tentu inilah kebenaran apa yang difirmankan oleh Allahu Jalla wa'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran was sunnah, dan kami, kata Allahu Jalla wa'ala, akan menjaga dan memeliharanya. Allahu Jalla subhanah menjaga dan memelihara barakallahu fikum birijalin, dengan tokoh-tokoh yang mereka barakallahu fikum menyampaikan kepada kita kemurnian agama dan kebersihan. Min syawaibil qadar, qadari, dari segala kekeruhan dan kekotorannya. Mereka membersihkan, lalu mereka menukilkan kebersihan itu kepada kita. Mereka barakallahu fikum berjuang menghadapi mereka, lalu mereka menyampaikan kemurniannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fahaulaihum ahlul ilmi, ahlul Qur'ani wal hadith, wahum warathatul anbiya, adzabina an dinih, al-mujahidina litabyini sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. وقد جعل الله لأهل العلم منزلة عظيمة في الإسلام ومرتبة جليلة بين الأنام. Mereka yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjaga agamanya, melindungi agamanya, adalah ahlul ilm. Mereka ahlul Quran, mereka ahlul hadith, mereka adalah warathatul anbiya, mereka adalah para pembela-pembela agama ini. Mereka adalah para mujahidin untuk menjelaskan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah jalla wa ala meletakkan posisi mereka pada kedudukan yang tinggi, dan Allah jalla wa ala mendudukkan mereka pada kedudukan yang agung di dalam agama ini dan mulia di hadapan manusia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam min hadithi Abi Darda kama akhrajahu al-imam Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Kata nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm wa innal alima la yastaghfir lahu min man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawaqib innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathul 'ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin. Dengarkan kata nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan di dalamnya adalah usaha untuk mencari ilmu, Allah jalla wa ala jalankan dia, wa fi riwayatin Allah akan gampangkan dan mudahkan dengan ilmu jalannya menuju surga. Sesungguhnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka, akan menunjuk meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketawadduan terhadap para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang alim akan memintakan ampun baginya siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di air, ikan yang ada di lautan. Maka keutamaan orang alim dibanding dengan ahli ibadah bagaikan bulan di tengah-tengah seluruh bintang. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah menegaskan yang alim itu maksudnya adalah ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambil warisan ini telah mengambil bagiannya yang terbanyak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasma' akhi li hadhihi al-kalimatil 'azimah li imami ahli sunnati wal jama'ah imami Ahmad ibn Hanbal haythu yaqulu fi wasfil ulama'i wa bayani atharihim 'ala an-nasi wa atharin nasi 'alaihim. Wahai saudaraku, dengarkan untaian-untaian kalimat yang mulia dari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, di saat beliau mensifati ulama dan menjelaskan bagaimana dan apa yang diperbuat oleh ulama di tengah manusia ini dan bagaimana perbuatan manusia terhadap ulama tersebut. Dengarkan rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang meragukan tentang keimamahan al-imamu Ahmad rahimahullah, kecuali man fi qalbihi zaid, di dalam hatinya penyimpangan, min ah al-mu'tazilah, min al-mu'tazilah rahimani wa rahimakumullah. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala di saat berada dalam pembaringannya, Yahya ibnu Ma'in masuk ke beliau, dan di sampingnya adalah Muhammad al-Marruzi rahimahumullahu jami'an. Yahya ibnu Ma'in masuk ke rumahnya al-imamu Ahmad rahimahullah Assalamu alaikum. Ma ajaba. Al-Imam Ahmad tidak menjawab ucapan Yahya ibnu Ma'in. Assalamu alaikum. Al-Imam Ahmad tidak menjawab salamnya Yahya ibnu Ma'in. Assalamu alaikum ketiga kali. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak menjawab salamnya Yahya ibnu Ma'in. Kenapa? Karena Yahya ibnu Ma'in termasuk barakallahu fikum dari kalangan ulama yang mengucapkan bi khalqil Quran, menerima kebawaan dari Al-Ma'mun di saat itu untuk mengucapkan Al-Quran itulah makhluk bita'wil, karena menta'wilkan rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad tidak kemudian menjawab salam Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in kemudian berkata, "Kif Allahu Azza wa Jal memberikan udur kepada Ammar. Kisatu Ammar. Kisatu Ammar." Yahya ibnu Ma'in mengungkapkan peristiwa Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat terkufur. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam memerintahkan atau wahyu menyuruh kemudian untuk boleh mengucapkan selama qalbuhu mutmainnun bil iman. Imam Ahmad mendengar ucapan Yahya ibnu Ma'in, segera menolehkan wajahnya dan tidak mau melihat Yahya ibnu Ma'in rahimani wa rahimakumullah, sambil kemudian bergumam, Allahu jalla wa ala memberikan udzur. Kenapa Ahmad tidak memberikan udzur? Keluarlah beliau, duduk kemudian di pintu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kalau antum diperlakukan demikian, kira-kira bagaimana? Hah? Kira-kira bagaimana? Barakallahu fikum. Tidak dijawab salamnya. Setelah itu dibuang mukanya. Al-Imam barakallahu fikum. Wa antum mengerti kif Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala. Yahya keluar, duduk di pintu Al-Imam Ahmad rahimahullah. Keluarlah Muhammad Al-Marruzi. Yahya ibnu Ma'in berkata, apakah Al-Imam Ahmad berucap sesuatu tentang engkau? Subhanallah. Dengarkan ketawadduan. Ulama barakallahu fikum, mereka tahu bahwa diri mereka ini adalah manusia biasa. Bagaimana mereka mendidik kita untuk melakukan koreksian terhadap diri kita ini? Kita ini manusia biasa, banyak keliru dan salahnya. Kalau sekiranya saudara anda menegur, saudara anda menasihati, jikalau benar, kenapa anda tidak segera menerima ucapannya, menerima bimbingannya, menerima arahannya? Bukankah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yaqul, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu karena Allah jalla subhanahu, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Ya ayuhan nasi, wahai yang memberi nasihat, saya tanya kepada engkau, jikalau ada seseorang yang engkau mengerti kekeliruan dan kesalahannya, engkau nasihatkan, engkau ingatkan, lalu dia tidak menerima, lalu dia tidak menerima bimbingan engkau, kira-kira apa sikap engkau? Senang atau tidak senang? Barakallahu fikum. Engkau akan menjawab, tidak suka akan sikap hal itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak senang, barakallahu fikum. Kenapa dia menolak kebenaran? Tapi kalau dia, engkau akan benci kepadanya, akan terbetik pada dirimu. Kenapa? Apalagi kalau dia guru engkau. Engkau beritahukan bahwa beliau salah, beliau keliru. Anda datang dengan penuh adab, dengan penuh akhlak, dengan penuh segala-galanya Anda memberitahukan kepadanya. Afwan ya Ustaz, saya menemukan di dalam kitab ini demikian ucapan ulama sementara Ustaz. Subhanallah, kalau sekiranya sang Ustaz itu mengatakan jazakallahu khair wa barakallahu fi ilmika, dia akan mengangkat derajatnya sang guru tadi. Dia adalah orang yang tawadu. Siapa yang mengangkatnya? Allahu Jalla Subhanah. Namun ingat, di sana syaitan akan berperan. Pada Al-Mansur yang dinasihatkan, di sana syaitan akan berperan barakallahu fikum. Sehingga menyebabkan nasihat yang agung dan mulia seolah-olah tamparan baginya. Seolah-olah perendahan dan penghinaan. Kalau dia akan mengatakan, ya saya yang salah, saya yang keliru, dianggap akan merendahkan ilmunya, dianggap akan menjatuhkan martabatnya. La wallahi, an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu karena Allahu jalla wa ala, Allah akan mengangkatnya, Allah akan memuliakannya, Allah akan memposisikan pada posisi yang mulia, yang pantas jadi panutan. Rahimani wa rahimakumullah. Wa syaikhuna muqbil. Wa rahimahullahu ta'ala. Wa kam min marrah. Betapa sering di majlis diingatkan oleh murid beliau, hadza alimun, alimun kabir. Beliau mengatakan, jazakallahu khair. Wa barakallahu fika. Wa fi ilmika. Ketawadduan yarfa'ahu Allahu jalla subhanahu, Allah mengangkatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan Yahya ibnu Ma'in bertanya kepada Al-Marruzi rahimahullahu ta'ala, apakah Ahmad ibnu Hanbal berbicara sesuatu kepada engkau? Naam, kata Al-Marruzi, kisatu barakallahu fikum Ammar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fi riwayatin, Ammar dipukul, dibawa, kemudian dipukul, disiksa. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkannya. Adapun mereka cuma diazam, belum dipukul, belum disiksa. Mereka sudah mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk. Kata Yahya ibnu Ma'in, wallahi demi Allah, saya tidak mengetahui di dunia ini afqah lebih berilmu dari Ahmad ibnu Hanbal. Tangguru barakallahu fikum. Ulama memberikan kita pelajaran penting agar kita segera menerima nasihat, segera menerima bimbingan, mengangkat kemuliaan rahimani wa rahimakumullah diri kita barakallahu fikum. Dengarkan ucapan Al-Imamu Ahmad rahimahullah mensifati ulama itu dan bagaimana bekas perjuangan mereka di tengah umat dan apa yang diperbuat oleh manusia terhadap para ulama. Qala Al-Imamu Ahmad rahimahullah, alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusuli baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ila al-huda wa yubsiru wa yusabbiru wa yasbiruna wa yasbiruna minhum ala al-adha yahyauna bikitabillahi al-mauta wa yubshiruna binurillahi ahla al-ama fakam min qatilin li iblisin qad ahyauhu wa kam min ta'ihin dallin qad hadauhu fama ahsana atharahum ala an-nasi wa aqbaha athara an-nasi alayhim infauna an kitabillah tahrifal ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin alladhi aqadu alawiyyat al-bid'ah wa atlaqu iqal al-fitnati fahum mukhtalifuna fil kitabi mukhalifuna lil kitabi mujmi'una ala mufaraqatil kitabi yaquluna ala Allah wa fi kitabillah bighayri ilmin yatakallamuna بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبعون عليهم من فتن المضلين. كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحمد لله yang telah menjadikan pada setiap zaman tersisa dari ahlul ilm menyeru orang-orang yang tersesat kepada petunjuk. Mereka bersabar atas gangguan manusia terhadapnya. Mereka menghidupkan kita dengan kitabullah, orang-orang yang telah mati, menjadikan melek dengan nur Allah Jalla Subhanah, orang-orang yang telah dibutakan. Betapa banyak tawanan iblis yang mereka telah hidupkan, atau betapa banyak orang-orang yang terbunuh di dalam cengkraman iblis yang mereka telah hidupkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan betapa banyak orang-orang yang telah tersesat, mereka berikan hidayah. Sungguh betapa baik langkah dan pengaruh mereka dalam kehidupan manusia, dan betapa jelek perbuatan manusia atas mereka. Merekalah yang tampil membasmi, meniadakan, menafikan penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Tampilnya orang-orang ahlul batil dan juga takwil orang-orang jahil. Mereka mengibarkan bendera bid'ah. Mereka melepaskan barakallahu fikum ikatan-ikatan fitnah. Mereka ternyata orang-orang yang berselisih di dalam kitab. Mereka yang dimaksud al-Imam Ahmad yang mengibarkan bendera kebid'ahan dan yang melepaskan ikatan fitnah di tengah manusia sehingga tersebar fitnah, mereka sendiri berselisih di dalam Alkitab. Mukhalifuna lil kitab, semuanya dalam satu kata menyelisihi kitabullah. Mereka sepakat untuk menyelisihi Alkitab. Mereka berkata tentang Allah Jalla wa'ala dan tentang kitabullah tanpa dasar ilmu. Mereka berbicara tentang ayat yang mutasyabih, yang dengan mereka berbicara tentang mutasyabih, yaitu ayat-ayat yang mutasyabihat minal kalam, artinya ucapan-ucapan yang samar yang mereka pakai, yang mereka gunakan, bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Bila nanti sang pendengar memaksudkan ke kanan, ya akhi, ana bukan maksudkan itu. Yang ini lo maksud saya. Hebat mereka memang. Mereka memakai kata-kata yang selalu bercabang. Selalu memiliki cabang. Sehingga sulit dipegang ekornya. Hah, kemana anda? Sulit barakallahu fikum. Bila anda lari ke kanan, dia mengatakan, bukan itu yang saya maksudkan. Kenapa dia tidak bertanya kepada saya, apa maksud saya? Ini barakallahu fikum berbahaya. Rahimani wa rahimakumullah. Memakai kata dan kalimat yang bisa dipahami ke kanan dan bisa dipahami ke kiri. Ini yang mereka lakukan. Mereka melakukan penipuan terhadap orang-orang yang bodoh. Bila orang-orang kuat, dia berhati-hati untuk mendekatinya. Bila orang bodoh, bersemangat untuk kemudian memberikan makar padanya. Menipu barakallahu fikum. Menebarkan fitnah di tengah orang-orang. Kata beliau barakallahu fikum, min fitanil mudillin. Mereka bersenjatakan dengan yang samar-samar ini untuk menebar fitnah orang-orang yang tersesat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, sekarang kita sadar dan menyadari tentang bagaimanakah kedudukan ulama dalam pandangan ulama itu sendiri. Yaitu, mereka adalah punya kedudukan yang tinggi di mata umat. Mereka punya apa kalau ya kita artikan yang tepat, hasil itu apa enaknya? Hasil karya mereka adalah telah berbuat yang terbaik di tengah umat ini. Namun umat barakallahu fikum berbuat jelek kepada mereka. Tidaklah sejarah melainkan telah bercerita tentang ulama setiap masa yang dipersiapkan oleh Allah yang lepas dari tudingan dan caci makian. Ulama yang hidup bersama kita dan yang telah meninggal dari mereka. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Dengarkan bagaimana celaan dan caci makian, atau baca bagaimana celaan dan caci makian ahlul bid'ah wal ahwa terhadap diri beliau dan kepribadian beliau. Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, al-muhaddits fi hadzal 'asr la nadhira lah, yang tidak memiliki ada orang yang sama dengan beliau dalam permasalahan al-hadis. Antum menyangka tidak ada yang mencelanya, tidak ada yang mencaci makinya. Habis barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalal Utsaimin wa Syekh Mukbir rahimahumullah, semuanya dalam mendapatkan celaan dan caci makian dari kaum muslimin itu sendiri barakallahu fikum. Yang masih hidup tidak lepas rahimani wa rahimakumullah dari para pembela-pembela sunnah ini. Tidak lepas barakallahu fikum dari celaan dan caci makian. Coba antum perhatikan bagaimana ahlul ahwa wa ahlul bid'ah terus berusaha memantau, terus berusaha melihat dan mempergunakan ketergelinciran orang alim itu akan dipegang erat-erat, dimanfaatkan, digunakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu terlalu jelek dan jahat manusia ini berbuat terhadap mereka, betapa mulia dan besar hasil karya mereka di tengah umat ini barakallahu fikum. Maka jikalau engkau termasuk dalam barisan orang yang mencela alim, orang yang meragukan seorang alim, hati-hati dengarkan ucapan a'immatus salafi tentang hal ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-imam Ahmad ibn Hanbal idza ra'aita ar-rajul yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'ala al-islam fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah. Barakallahu fikum. Dengarkan ucapan al-imam Ahmad rahimahullah memuji Hammad ibn Salamah. Kata beliau, apabila engkau melihat orang yang mencela, orang yang mencerca Hammad bin Salamah, maka ragukan keislamannya. Kalau ada sunni salafi atau mengaku sunni salafi mencela dan mencerca Ibnu Baz rahimahullah atau Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau barakallahu fikum Muhammad Ibnu Shalal Al-Utsaimin atau Syekh Mukbir rahimahullahu taala rahimahumullah, maka ragukan kesuniahannya, ragukan kesalafiahannya barakallahu fikum. Saya datang ke NTB berdakwah barakallahu fikum, subhanallah, sami'na tentang bagaimanakah pelecehan mereka haula turafiyun terhadap Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, menuduh barakallahu fikum Haddadi, sallallahu salamatul afiyah, menuduh Haddadi Syekhuna Mukbir rahimahullah murid-muridnya. Kalau gurunya Haddadi, berarti muridnya apa? Haddadiyun kan? Hadza muqbili istilah-istilah rahimani wa rahimakumullah. Benci, ngeri. Kenapa? Karena Syekhuna Mukbir rahimahullah termasuk dari barisan ulama yang menjelaskan abatil ihya'ut turah rahimani wa rahimakumullah. Dan saya yang menyebarkan, artinya menyampaikan fatwa beliau di tengah mereka. Kebakaran jenggot, barakallahu fikum. Tampil tidak punya hujah kecuali celaan, kecuali caci makian. Ya akhi, kalau saja pemberian orang kafir, lagu lama lo ya, orang kafir itu boleh kita terima, apalagi pemberian orang muslim. Lagu lama muncul lagi. Kalau terjadi sekarang, itu adalah sejarah yang telah berlalu. Barakallahu fikum. Dulu di awal-awal terjadinya perpecahan di dalam tubuh dakwatus salafiyah, orang yang kemudian mengambil, ternyata inilah yang mereka pakai. Kalau engkau tidak memanfaatkan, wahai ahlus sunnah, akan dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah. Ya akhi, terlambat. Terlambat anda berdalil. Sebelum barakallahu fikum anda mengambil, ahlul bid'ah sudah dibantu oleh mereka. Fabarakallahu fikum. Faya ikhwani, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka celaan dan caci makian terhadap dakal imam sekarang Syekh Rabi'ah filahullahu ta'ala dan masyayikh ahlus sunnati wal jamaah, mereka bertengger kepada fatwa para ulama yang mereka anggap bahwa itu akan membela mereka, akan membolehkan. Coba anta ya jujur, anta jujur ahlul bid'ah wal ahwa menceritakan tentang hakikat ihya'ut turas. Para ulama ahlus sunnah yang anda jadikan panutan akan mentahdir barakallahu fikum. Namun itulah usaha yang mereka lakukan. Mereka datang dengan penuh penipuan untuk kemudian mencari dillatul alim yang tadi sudah kita sebutkan di depan. Untuk mereka pakai, untuk mereka sebarkan, dan untuk mereka jadikan hujjah. Jikalau barakallahu fikum, mereka jujur ya akhi fillah, untuk menjelaskan tentang hakikat ihya'ut turas dan sepak terjangnya barakallahu fikum dan tokoh-tokohnya, mereka akan berada di atas satu kalimat. Mereka berhujah dengan Syekh Fatwa Ibnu Bas. Jika anda jujur, mereka akan bersama ulama ahlu sunnati wal jamaah di atas satu kata dan kalimat untuk mentahdir dari ihya'ut turas. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hakadha ahlul bid'ai wa hakadha ahlul ahwa'i yamshi memegang agamanya atau berdiri di atas pondasi zillatul alim, ketergelinciran barakallahu fikum. Orang-orang alim, dengarkan pujian al-imam Ahmad terhadap Hammad ibnu Salamah. Kafa innahu kana syadidan alal mubtadi'ah, dalam siar A'lamin Nubala. Sesungguhnya dia Hammad ibnu Salamah adalah orang yang keras terhadap ahlul bid'ah. Kit anda sekarang mencela dan mencaci, menjatuhkan dan menjelekkan orang-orang yang keras terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kalau anda barakallahu fikum, seperti yang kita sebutkan di depan, menuding sikap keras terhadap ahlul bid'ah wal ahwa'i sebagai bentuk celaan dan caci makian, man salafuka fi hadha, siapa pendahulu kita, pendahulu engkau dalam hal ini? Engkau barakallahu fikum mencoreng ilmu jarh wa ta'dil, engkau mencoba untuk menarik-nariknya barakallahu fikum, engkau kemudian menuduh orang yang memiliki sikap ghirah yang tinggi dalam membela sunnah, lalu engkau jatuhkan, lalu engkau rendahkan. Bukan jalan ahlul, bukan jalan ahlus sunnah wal jamaah. Wa ulama us-sunnah barakallahu fikum, mereka memuji sikap keras dan tegas terhadap ahlul bid'ah, كان شديدا على المبتدعة. Muhammad ibnu Salamah, kata al-Imam Muhammad, orang yang keras terhadap al-mubtadi'ah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Abu Zur'ah rahimahullah, idza ra'aita al-kufi yat'anu ala Sufyan al-Thawri wa Zaidah fala tashuk annahu rafidhi. Bila anda melihat seseorang dari Kufah mencela Sufyan al-Thawri, mencela Zaidah bin Qudamah, anda jangan ragu bahwa dia ini adalah Rafidhi, Syiah Rafidah. Wa idza ra'aita Syamiyah yat'anu 'ala Maqhul wal Auza'i fala tashukku annahu Nasibi. Bila anda bertemu dengan orang dari Syam mencela Maqhul dan mencela Al-Auza'i, anda jangan ragu bahwa dia adalah Nasibi. Nasibi yang membenci Ahlul Bait, keluarga Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aita Al-Khurasani yat'anu 'ala Abdullah ibn Al-Mubarak fala tashukku annahu Murji'i. Bila anda melihat orang Khurasan mencela Abdullah ibn Al-Mubarak, jangan anda ragu sesungguhnya dia adalah Murji'ah. Wa'lam anna hadhihi at-tawa'ifa kullaha mujmi'atun ala bughdi Ahmad ibn Hanbal. Ketahuilah, kata beliau, bahwa semua kelompok ini, Murji'ah, Rafidah, kemudian Nasibi, mereka sepakat benci dan murka terhadap al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Li'annahu ma min ahadin illa wa fi qalbi minhu sam la bur'alah. Sesungguhnya tiadalah dari mereka ahlul ahwa'i wal bidah kecuali di dalam hati mereka penyakit. Ini barakallahu fikum, tidak ngerti penyakit apa bentuknya ya. Sahmun. Ustaz. Ya. Ya, kalau diartikan ya luka disebabkan karena apa ya, besi berkarat, panah mengenai dirinya sendiri. Labur Allah, yang tidak akan barakallahu fikum ada kesembuhan padanya. Infeksi ya. Yang tidak akan ada kesembuhan padanya. Kata al-Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, beliau memberitahukan bahwa semua ahlul bid'ai wal ahwa'i mu'amarah, semuanya bersatu untuk kemudian menghadapi ahlus sunnati wal jamaah. Dengarkan wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Kenapa mereka bersatu untuk menghadapi ahlus sunnati wal jamaah? Li'anna hiyal wahidah, karena merekalah satu-satunya yang berbicara tentang borok-borok mereka bil ilmi, dengan ilmu. Oleh karena itu beliau memberitahukan kekuatan yang harus dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah, kekuatan yang dengannya dia bisa memperisai dirinya dari rongrongan ahlul ahwa'i wal bida'i. Al-awwalu qala rahimahullah al-ikhlasu lillahi. Senjata yang paling kuat dan yang paling kokoh untuk membentengi diri dari serangan ahlul ahwa'i wal bida'i, mu'amaratuhum, persatuan mereka untuk kemudian mengarahkan kepada ahlus sunnati wal jamaah, kekuatan yang harus dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah yaitu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Mereka memegang dunia hati-hati, Bila anda tidak memiliki keikhlasan, anda akan terbawa dan tergeret, dan anda tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Barakallahu fikum. Mereka juga memiliki ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Hadam semuanya dengan keikhlasan engkau berjalan di atas sunnah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Mereka telah mengumpulkan makar mereka buat ahlu sunnati wal jamaah. Allah yang menjawabnya. Allah yang membantu engkau untuk lepas dari makar-makar itu. Bisyarat dengan syarat. Al-awwalu, kekuatan yang engkau miliki. Ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Bukankah barakallahu fikum, kekuatan Arab dengan kekufuran dan kesyirikan mereka bersatu padu dengan orang-orang kafir dari luar Arab untuk memakar para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in dan Nabi Yuna alaih salatu wassalam di dalam, di tengah-tengah mereka. Ma qadaru, mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu, karena yang membantu mereka untuk menjawab makar-makar tersebut Allah Azza wa Jalla. Falidhalika ya Abdullah, kala syaikhuna Muqbir rahimahullah, ahlu sunnati wal jamaah harus barakallahu fikum memiliki kekuatan dan benteng. Benteng yang paling kokoh dan yang pertama yang harus dia perhatikan, keikhlasan dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hadha huwal awwalu barakallahu fikum. Wasani, yang kedua, ahlu sunnati wal jamaah harus memiliki taqwallahi jalla subhanahu. Harus memiliki taqwallahi jalla jalaluhu. Rahimani wa rahimakumullah. Bila dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, mungkin karena kurang imannya, mungkin barakallahu fikum pengaruh istrinya atau pengaruh orang lain, maka dia segera bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Jangan biarkan berlalu dan bermalamnya engkau dengan dosa yang belum engkau minta ampun daripadanya. Jangan engkau biarkan berlalu dosa yang menemani tidur engkau, karena tiadalah dosa melainkan akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Namun bila engkau bertaubat, bila engkau membuka pintu taubat sebelum berlalu malam pada diri engkau, tiadalah pintu taubat bila dibuka melainkan akan melahirkan kebajikan yang keberikutnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka termasuk senjata yang ampuh yang harus dimiliki oleh ahlu sunnati wal jamaah, taqwahu lillahi jalla subhanah, ketakwaan dia kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Karena satu dosa bila seseorang tidak bertaubat darinya, syaitan merapat pada dirinya mengajak untuk melakukan dosa yang kedua. Bila dia tidak bertaubat berlalu hari dan malamnya, maka barakallahu fikum dosa kedua dia akan kerjakan, punya kekuatan lagi syaitan untuk menghampiri dirinya, membisikkan untuk melakukan dosa yang ketiga. Terus keberikutnya, tiada dosa kecil bila terus dikerjakan, melainkan akan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar bila disertai dengan barakallahu fikum pengampunan, melainkan akan menjadi tidak ada. Dengarkan rahimani wa rahimakumullah, wasiat ulama'una, la tanzur ila sigharil maksiyati walakin indur ila man asaita. Jangan anda melirik besar kecil dosa yang anda perbuat, namun lihatlah kepada zat siapa yang engkau maksiati, yang engkau melakukan dosa kecil, yang engkau maksiati adalah yang engkau berbuat dosa besar di hadapannya Allahu azza wa jalla. Maka ma'asyiral ikhwah, ahlu sunnati wal jamaah harus bersenjata dengan taqwallahi jalla wa'ala. Dengarkan perjuangan besar dan perjuangan suci Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain, yang langsung dipimpin olehnya, bendera dalam pengibaran tangannya yang mulia Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gagal di babak pertama? Kenapa barakallahu fikum? Karena sebagian dari sahabat Nabi a'jabat kasratuhum, merasa bangga terhadap bilangan mereka yang banyak, rahimani wa rahimakumullah, yang memimpin perjuangan ini. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bala tentaranya, orang-orang yang disucikan oleh Allah jalla wa ala, itulah pengaruh dosa, itulah pengaruh kesalahan, ternyata berdampak besar terhadap perjuangan yang suci dan mulia yang dipimpin oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Dengarkan dan baca sejarah dan kisah pada perang Uhud tentang tidak taatnya pasukan yang ada di bukit Uhud, menyebabkan kekalahan dan kegagalan yang fatal di babak pertama tentunya, barakallahu fikum. Dengarkan, karena kesalahan dan kekeliruan siapa yang memimpin perjuangan, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, siapa bala tentara mereka, orang-orang yang disucikan, zahirihim wa batinihim, lahiriah dan batiniah mereka, oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga, barakallahu fikum, kekeliruan dan kesalahan itu akan berpengaruh besar dalam perjuangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka oleh karena itu, saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah, harus barakallahu fikum meluruskan dan mensucikan diri kita ini dengan baju yang terbaik dan bekal yang paling bagus, taqwallah jalla subhanahu wa ta'ala. Wasalih, yang ketiga, kekuatan yang harus dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dari serangan dan muamarati ahli ahwa'i, dia harus berhias dengan sifatus sabar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sifat kesabaran, barakallahu fikum. Beliau mengajak untuk kemudian melihat tentang kesabaran para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Baca sejarah perjuangan yang memilukan di masa paceklik, kemudian keluar perintah untuk berperang. Antum bisa bayangkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan ucapan Abdullah ibn Abi Aufa bercerita, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la na'kulu illa al-jarad. Kata Rasul, kata Abdullah bin Abi Aufa, kami berperang bersama Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan, kami tidak makan kecuali belalang mata, ya akhi. Kapan hal ini menimpa dan menguji kita? Belum pernah terjadi rahimani wa rahimakumullah. Kita dalam kesenangan, kita dalam kemampuan, kita dalam kebahagiaan, segala yang mau yang kita maukan itu ada. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mereka dengan kefakiran, mereka dengan kemiskinan, membeli kenikmatan di dalam surganya Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Fama'asirul ikhwah, Ahlus Sunnati wal Jamaah harus bersenjatakan dengan sifat as-sabar. Saya sudah nukilkan ucapan Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, la yadhurruna an tushaqqaqa thiyabuna, tidak memudaratkan bila kita berpakaian compang-camping, tidak membahayakan kita karena kita ditimpa kelaparan. Namun yang membahayakan adalah yadhurruna, jikalau agama dan juga agama ini diambil oleh Allah karena secuil duniawi yang kita cenderung padanya, yang kita condong kepadanya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus memiliki senjata as-sabar. Ahlul ahwa'i wal bida'i, bila tidak mampu menghadapi engkau dengan syubhatnya, dia akan datang dengan dolarotnya, dengan rialatnya, dengan dunia yang mereka genggam. Jikalau engkau tidak memiliki kesabaran dan engkau tidak memiliki keikhlasan, engkau akan condong padanya, engkau akan mendekat kepadanya. Engkau tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak di hadapan sodoran dunia oleh mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fala kulli halin ya ikhwani wa ya akhwati fillah azzakumullah, Allahu jalla wa ala telah memberitahukan kepada kita bahwa ternyata yang tidak sudi dan yang tidak suka untuk kita berjalan di atas jalan al-haq ini lebih banyak barakallahu fikum. Qala syaikhuna Mukbir rahimahullahu taala, al-mujtama' la yusa'iduna 'alal khair. Masyarakat ini, masyarakat tidak akan mendukung kita ini menjadi orang yang baik. Lakin beliau juga menyebutkan al-mujtama'u ra'su malina. Mereka adalah modal-modal kita. Jangan diabaikan. Kalaupun mereka mencela dan mencerca dirimu, hufnudzan, mereka mencela karena tidak tahu. Semoga dengan kesabaran engkau dan juga kesungguh-sungguhan engkau, harisun alaihim, kesungguh-sungguhan sebagaimana Nabi Yuna alaih salatu wassalam menebar sunnah, memperingatkan mereka dari kebidaahan sebagai penyebab mereka berjalan di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga perkara yang saya sampaikan menjadi senjata yang harus dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah dalam menjalankan roda dakwah ilallah jalla wa ala dan berjalan di atas manhajul haqqi. Dan insyaallah kita akan menambah apa yang beliau sebutkan, wasiat beliau wasiat beliau sekaligus sebagai senjata buat kita ahlu sunnati wal jamaah dalam menghadapi muamarah, persekutuan dan persekongkolan ahlul bid'ah dalam menghadapi ahlu sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.